sedang dilanda asmara. Lupa makan, susah tidur itu biasa. Setiap saat bilang sayang, bilang cinta, kemanapun selalu berdua. Seakan dunia milik mereka. Oh asiknya. Lain cerita ibu-ibu jatuh cinta, sampai lupa sayur asam memakai juga. Setiap saat bersoleh di depan kaca, pakai bedak sampai ke matanya, pakai gincu sampai ke pipinya. Oh lucunya. Oh asmara tak mengenal usia, yang muda yang tua jadi korbannya. Oh asmara membuatku lupa semua, salah-salah bisa jadi celaka. Bersolek dari jam 2, semprot kiri, semprot kanan, wangi semua. Pergi arisan selalu jadi alasannya, urusan rumah dilupakannya, anak-anak yang jadi korbannya. Oh celaka. Oh asmara tak mengenal yang muda, yang tua jadi korbannya. Oh asmara membuat lupa semua, salah-salah bisa jadi celaka.